الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اخوه الايمان رحمكم الله، alhamdulillah pada malam hari yang baik dan mulia ini, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan ini bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian Al-Hukmu ala Fiyus wa Surat Ad-Dual. Dan kita tentu punya kepentingan yang sangat, mengingat bahwa apa yang dipegangi, yang kita pegangi, bahkan barangkali yang tersebar di mayoritas kalangan salafi jihad ini, justru buku-buku yang pada hari ini banyak dikoreksi dan mendapatkan istilahnya pelurusan-pelurusan. Dan oleh karena itu amat sangat baik kalau kita sekiranya mau kembali mencermati beberapa pemahaman-pemahaman tentang fikih jihad serta hal-hal nawazil ini untuk kita dalami ya, dengan porsi yang lebih, sehingga kita bisa mengerti mana-mana yang nampaknya perlu pendalaman. Karena begitulah kita mestinya syiar ahli sunnah, yaitu al-istidlal qabla al-i'tiqad ya. Jadi mengkaji dulu ya, mendalami dulu dalil-dalilnya, baru setelah kita paham baru kita yakini, bukan sebaliknya. Yaitu al-i'tiqad qabla al-istidlal, yaitu meyakini dulu sesuatu pemahaman, keyakinan, kemudian kita cari-carikan dalilnya. Insyaallah pada malam hari ini, sebagaimana biasa, kita berikan waktu maksimal sampai jam 8:30 kepada Rasulullah untuk mengkaji lanjutan dari mukaddimah dan barangkali dikomparasi dengan literatur yang lain. Untuk singkatnya kami persilakan waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dengan izin Allah, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah dalam kondisi sehat walafiat, memiliki waktu yang insyaallah cukup longgar untuk mengkaji, membaca risalah ringkas ya, petikan dari pendapat-pendapat Syekh Athiyatullah Alibi ya, dalam masalah hukum para polisi dan tentara yang membela, yang menjadi bala tentara pemerintahan Tawud ya. Pada pertemuan yang lalu kita bacakan yang bagian mukaddimah di halaman 1, dan insyaallah malam hari ini pun kita masih akan berbicara pada bagian mukaddimah ya, karena mukaddimahnya sampai halaman 4 sambung ya, cukup panjang. Mungkin kita tidak akan terlalu tergesa-gesa untuk membaca ya, menyelesaikan risalah ini, karena kita pada tahap mukadimahnya akan membahas tentang pendasaran ya, membangun frame, membangun bingkai cara berpikir ya, cara menganalisa dan lain sebagainya. Kita baca dulu di halaman 2 ya, paragraf pertama yang kemarin, lanjut dan argumen. Wa innahu minal insafi wal fadli anna ta'rifa anna hadha at-tayara wa in kunna nahsibuhu aqraba lin-nasi wa tawa'ifi ilal haqqi ala wajhil umumi wa anna ahlahu hum ahaqqu man intabaqa alaihim wasfud ta'ifatil mansurati fi hadzal zamani illa anna dhalika la ya'nil ismata lahum wa innahu minal insafi wal fadli. Dan sungguh termasuk sikap insaf, ya, sikap adil, objektif, wal fadli, dan mengakui keutamaan, ya, anna tarifa adalah objektif, ya, sikap yang sewajarnya, ya, sudah cukup adil apabila kita mengakui anna hadza tayar, bahasanya aliran perjuangan ini, aliran salafi jihad, aliran orang-orang yang secara akidah dan manhaj Ahlussunnah dan dalam perjuangannya menjadikan jihad sebagai sarana menegakkan dinullah. Salafi jihad, ya, sekalipun istilah ini sebenarnya kata Syekh Yunus Al-Mauritani adalah lakop, ya. Bahkan bisa kemudian bisa menjadi tanabus bil alqab, ya. Berbangga-bangga saling mengejek dengan nama-nama buatan, nama-nama julukan. Sebenarnya ini salafi jihad ini istilah yang tidak baik untuk kita pakai, ya. Tapi mungkin dalam banyak kesempatan nama itu, istilah itu terpaksa kita pakai untuk membedakan dengan istilah-istilah sejenisnya. Karena banyak yang aku salafi, ya. Ada salafi ala Yaman, ada salafi ala Yordan, ada salafi ala Kuwait, ada salafi ala Saudi dan lain sebagainya, ada salafi Tarbawi, salafi Islahi, salafi Siasi, entah salafi apa lagi. Wa in kunna nahsibuhu, ya. Di antara sikap objektif, ya, adil adalah ketika kita mengakui aliran salafi jihad ini. Wa in kunna nahsibuhu, sekalipun kita menyangka, sekalipun kita meyakini, menduga, bahasanya salafi jihad ini aqraban nasi wa tawa'ifi ilal haqqi, adalah manusia dan kelompok yang paling dekat kepada kebenaran ala wajhil umum, secara umum, ya. Secara global kita mengakui, secara global kita menduga, meyakini bahasanya salafi jihad ini hari ini adalah kelompok yang paling dekat kepada kebenaran secara umum. Wa anna ahlahu hum ahaqqu man intabaqa alaihim wasfud ta'ifatil mansurati fi hadzal zaman. Dan bahasanya para ahlu salafi jihad, ya, orang-orang yang mengikuti aliran perjuangan salafi jihad ini adalah orang yang paling layak, orang yang paling berhak, man intabaqa alaihim. Untuk apa? Intabaqa alaihim, untuk tepat kepada mereka, untuk disematkan kepada mereka wasfud ta'ifatil mansurati fi hadzal zaman. Sifat ta'ifah mansurah pada zaman ini disebutkan di sini. Kita sendiri punya keyakinan, punya dugaan bahasanya salafi jihad ini hari ini adalah kelompok yang paling dekat kepada kebenaran. Kan orang-orangnya, mujahidinnya adalah orang-orang yang paling layak, paling cocok untuk dinamakan, digolongkan Khalifah Mansurah pada zaman ini, ya, dibandingkan jamaah tabligh, dibandingkan Hizbut Tahrir, dibandingkan Ikhwanul Muslimin, dibandingkan salafi lainnya. dibandingkan NU Muhammadiyah versus Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Dibandingkan itu semua, kita meyakini Salafi Jihadi itu hari ini yang paling dekat kepada kebenaran dan paling cocok untuk disebut Taifah Mansurah. Illa namun anna zalika la ya'nil ismata lahum. Hal itu tidak berarti Salafi Jihadi Mujahidin ini ismah, maksum, terbebas dari kekeliruan dan kesalahan. Tidak mesti begitu. Faba'du ma tabannahu si'amun min abna'i hadat tayari washtahara anhum min masaila wa ara'in qad yakunu minha ma huwa marzuhun au khata'un. Kenapa Mujahidin ini tidak maksum? Karena Mujahidin bukan Nabi, bukan Rasul. Sehingga faba'du ma tabannahu, sebagian pendapat yang dibangun, sebagian pendapat yang dipegang teguh oleh si Amun min abna'i hadat tayar, kelompok orang dari putra-putra aliran Salafi Jihadi ini, sebagian Mujahidin, sebagian pendapat yang dipegang teguh, yang diyakini, yang diikuti oleh sebagian Mujahidin, maksudnya begitu. Washtahara anhum, dan kemudian populer, berasal dari mereka. Min masa ila wara'in, berupa masalah-masalah dan pendapat-pendapat. Qad yakunu minha ma huwa marzuhun. Terkadang ada yang sebenarnya adalah pendapat atau masalah yang marzuh, yang lebih lemah. Au khata, atau bukan hanya marzuh, bukan hanya dhaif, tapi khata, kekeliruan. Artinya pandak selamanya Mujahidin itu semua pendapatnya, semua keyakinannya dan lain sebagainya pas sesuai dengan kebenaran. Mereka bisa juga memegangi, mengikuti pendapat-pendapat yang keliru atau lemah. Walizalika kana minal wajibi ala ahli hadab tayari ulama'i wa talabatil ilmi fihi. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi ahli hadab tayari, para pengikut aliran Salafi Jihadi ini, siapa ulama ini, wa talabatil ilmi fihi, ya para ulamanya, para santrinya, ayat ayyumahisu tilkal masailah, untuk melakukan tamhis lagi, ya, melakukan penyaringan, ditapis ulang, di screening lagi, ya, dimasukkan mesin kajian kembali. Wayat hasubiha, dan dikaji kembali bisa jerudin, dengan tanpa pamrih, tidak ada karena sikap asobia, tidak ada karena keinginan bela kelompok dan lain sebagainya, tapi betul-betul tajarud, ya, orang itu murni ketika melakukan kajian itu betul-betul ingin mencari kebenaran. Duna ayu asiro fihim arfu syabin arfun syaba alaihi al-kabiru wa kabura alaihi al-sawiru, ya. Duna ayu asiro fihim arfun, ya. Tanpa mereka dipengaruhi oleh warisan syaba alaihi al-kabiru, di mana orang tua berkembang dari kecil sampai jadi orang yang tua rendah, mengikuti warisan pendapat tersebut. Wa kabura alaihi shaghiru, dan orang-orang kecil, anak-anak kecil menjadi besar ya, tumbuh dewasa ya maksudnya ini. Hendaknya mujahidin mengkaji kembali pendapat-pendapat mereka, langkah-langkah yang mereka ikuti, manhaj yang mereka ikuti, segala hal yang mereka anut dengan penuh kemurnian, ya, keikhlasan tanpa ada dipengaruhi. Ini sudah warisan kami dari kodah-kodah kami sebelumnya, sudah puluhan tahun begini, makanya warisan yang harus dipertahankan. Nanti kalau keluar dari pendapat ini dianggap keluar dari pedoman umum dari ADART, misalnya seperti itu. Falhaqu ahaqu ayyutaba'a, karena kebenaran itu lebih layak untuk diikuti. Walaisa hadza da'watan, lihat min usulin, seruan ini ajakan untuk kembali mentauhid, mengkaji kembali ya, apa-apa yang selama ini dititi, diikuti, diyakini oleh mujahidin. Ini bukan berarti kita mengajak untuk hadmi usul ya, untuk menghancurkan, merobohkan pokok-pokok ya, prinsip-prinsip yang selama ini sudah diikuti oleh gerakan salafi jihadi. Fa'inna mujmala usuli hadat sayari sahihatun qadiyatun, karena ya secara global, secara umum, pikiran-pikiran pokok ya, dasar-dasar prinsip-prinsip aliran salafi jihad ini sudah sahihah, sudah benar, qat'iyah, sudah qat'i. Misalnya apa? Misalnya keyakinan kita bahwasanya hak menetapkan hukum itu hanya milik Allah, sehingga kita menolak demokrasi misalnya. Ini sudah sahih, sudah qat'i. Pemerintah yang sekuler, oh itu berarti pemerintahan yang murtad, pemerintahan tauhid, ini sudah benar, sudah qat'i. Jihad melawan pemerintah seperti itu hukumnya fardhu ain bagi yang mampu. Ini sudah qat'i, sudah benar. Secara umum prinsip-prinsipnya ahlussunnah, prinsip-prinsipnya mujahidin, salafin jihadi sudah benar pada taraf ini, qat'i bahkan ya. Tidak bisa kita kita atik lagi, kita tidak akan mundur dari prinsip pokok itu. Raha awfarul hadzi fi muwafaqatiha usula ahli sunnati wal jama'ati bihamdillah. Prinsip-prinsip pokok tadi laha awfarul hadzi ya, memiliki bagian yang paling lengkap, bagian yang paling banyak dalam hal apa? Fi muwafaqatiha usula ahli sunnah wal jamaah, dalam hal kesesuaiannya dengan pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, pada syarat itu syarat jihadi insyaallah sudah paling sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Walakinna da'watan lil muraja'ati wa tahaqquqi wa tasabbuti wa i'adatil ijtihadi fi masaila yuzannu annaha usimat wal waqi'u anna lin nadhari fiha majalun aw majalan. Akan tetapi kita mengajak untuk apa? Muraja'ah, untuk mengevaluasi, meninjau ulang. Wa tahaqquq, melakukan tahqiq, penelitian kembali. Wa tasabbut, melakukan riset ya. Wa'nya datil istihad, mengulang kembali, meneliti kembali istihad fi masaila yuzannu annaha husimat, dalam beberapa perkara yang disangka, diyakini telah husimat, telah sudah dipinalkan, sudah diselesaikan dengan tuntas. Wal waqi'u, padahal realitanya anna linnadhari fiha majalun au majalan, bahasanya masih ada ruang, masih ada tempat untuk mengkaji perkara-perkara yang dianggap sudah final tadi, sudah paten dan sudah laku dari itu. Wala talama da'a ulama'u hadat tayari ila mitli hadihi dirasati wa tahqiqat. Walatolama, dan sebenarnya sudah lama ya, para ulama aliran salafi jihad ini menyerukan ila mitli hadihi dirasat wa tahqiqat, menyerukan untuk melakukan dirasat ya, kajian-kajian dan tahqiq dalam perkara tadi. Allati ma'aluha ila khairin wa rasyadin wa ma'rifatin bil haqqi wa tasabbutin minhu ya. Yang kesudahannya, yang nanti ujung bangkanya adalah khairin, kebaikan, wa rasyadin dan kelurusan ya. Wa ma'rifatin bil haqqi ya, mengetahui yang benar mana yang salah mana. Wa tasabbutin minhu, dan adanya tasabbut ya, ketelitian, kesungguhan untuk meneliti sampai mendapatkan kepastian dari kebenaran tadi. Li'alla nakuna mimman, agar kita tidak termasuk golongan yang disebutkan dalam ayat surat Al-Kahfi ya. Walla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahtabuna annahum yuhsinuna sun'a. Telah sia-sialah amal perbuatan usaha mereka di dunia ya, sementara mereka menyangka mereka telah melakukan hal yang paling baik ya. Na'udzubillahi minal khizlan, kita berlindung kepada Allah dari khizlan. Khizlan itu lawan dari taufik ya. Kalau taufik itu mendapat bimbingan Allah, berarti kalau khizlan itu kita dibiarkan, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tiga paragraf ini ya, Abu Turab al-Janubi hafizahullah mengingatkan kita ya, setidaknya dua hal ya. Yang pertama, kita meyakini salafi jihad ini adalah kelompok yang paling layak untuk hari ini disebut Taisa Mansura. Kemudian yang kedua disebutkan, tapi bukan berarti kalau sudah jadi Taifah Mansurah itu maksum, tidak ada yang keliru, akidahnya 100% tepat, akidah ibadahnya 100% tepat ya kan, akhlaknya sudah 100% mulia seperti akhlaknya Nabi ya, muamalahnya sudah 100% muslim sejati dan sebagainya, bukan berarti begitu. Kenapa? Karena sehebat apapun ya, sehebat apapun manusia, selama dia bukan Nabi dan Rasul, dia tidak maksum. Para Nabi pun ya kan, para Nabi pun, para ulama beda pendapat, apa mungkin Nabi itu melakukan dosa kecil? Nah, ada pembicaraan seperti itu di kalangan ulama, apa mungkin seorang Nabi itu melakukan dosa kecil? Seorang Rasul itu mungkin tidak melakukan dosa kecil ya kan, ada perdebatan. Apalagi kita manusia akhir zaman ya, 1424 tahun jarak kita dengan Rasulullah SAW ya kan. Beliau meninggal tahun 11, kita itu di 1435 ya, berarti kan ada 1424 tahun beda kita dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Tentu akan, bukan berarti kemudian ketika kita menyangka husnuzan pada diri sendiri Taifah Mansurah ya, kemudian kita menganggap kita ini maksum mesti sudah benar. Nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar kritikan dari orang di luar kelompok kita ya, siapapun dia, selama dia muslim dan menginginkan kebaikannya. Tidak seperti itu, perlu ada kajian biar kita tidak perlu terus ada murojaah ya kan, tafsir, tahqiq dan seterusnya, agar kita makin dekat kepada kebenaran dalam sebagian besar perkara ya. Di sini kita kutipkan ya dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, pada saat membahas tartar dalam Majmu Fatawa juz 28 ya, soal halaman mungkin siap cetakan beda-beda ya. Ini halaman yang versi Maktabah Samilah halaman 536. Kalau di halaman ini lain lagi, tapi pada intinya bisa dicari di Majmu Fatawa juz 28 pada saat membahas tentang Tartar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya ketika membahas panjang lebar tentang status Tartar, perang lawan Tartar dan sebagainya, beliau sebutkan amat ta'ifatu bisyami wa misra wa nahwihima. Adapun kelompok kaum muslimin di Syam, di Mesir dan lain sebagainya dan semisalnya, fahum fi hadzal waqti al muqatiluna an dinil Islam. Mereka itu pada zaman ini adalah orang-orang yang berperang untuk membela agama Islam. Wa hum min ahaqqin nati dukulan fi qa'ifatil mansura. Wa hum, maka mereka itu min ahaqqin nati dukulan, termasuk ya, bukan satu-satunya, disebutkan termasuk orang yang paling layak masuk dalam kategori ta'ifah mansurah allati zakarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabda beliau, fil ahadithi as-sahihatil mustafidhati anhu, dalam hadis-hadis yang sahih lagi mustafidhah, lagi masyhur, terkenal dari beliau. Terkenal karena menurut penelitian para ulama ya, hadis ta'ifah mansurah itu kategorinya hadis mutawatir. Ada sekitar 20-an hadis, ada sekitar 20-an sahabat yang meriwayatkan hadis itu dalam kajiannya Syekh Salman Al-Audai. La tajalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta takuma sa'ah, dan seterusnya ya, hadis-hadis tentang ta'ifah mansurah disebutkan mengacu ini kasus pada zaman beliau hidup ya. Adapun pada zaman sekarang ini, kata beliau, penduduk Syam, penduduk Mesir yang berperang untuk membela agama Islam, mereka ini adalah orang yang paling layak untuk disebut ta'ifah mansurah. Kemudian pada satu atau dua halaman setelah itu dia mengatakan, wa man yatadabbaru ahwalal alami fi hadzal waqti, barang siapa merenungkan ya, mengkaji kondisi dunia pada zaman sekarang ini, tahun 700-an sekian ya, ya'lamu, dia akan mengetahui, anna hadhihi ta'ifata ia akwamut tawa'ifi bidinil Islam. Bahasanya kelompok ini ya, kelompok umat Islam yang di Syam, di Mesir dan lain sebagainya, adalah kelompok ini adalah akwamut tawa'ifi bidinil Islam, adalah kelompok yang paling lurus dalam melaksanakan Islam. Kelompok Islam yang paling lurus, yang paling benar ilman wa amalan wa jihadan ya, baik dari aspek ilmu, amal maupun jihad. Anshar fil ardi wa ghardiha, jihad baik di belahan bumi timur maupun belahan bumi barat. Fa innahum humul ladzina yuqatiluna ahla syauqatil azimati minal musyrikin wa ahli kitab, karena mereka adalah orang-orang yang berperang memerangi ahli syauqah al-azimah ya, ahli syauqah al-azimah ya, orang-orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar, minal musyrikin wa ahli kitab, dari golongan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Wa maghazihim ma'an nasara wa ma'al musyrikina minat turki ya, perangan-perangan mereka melawan orang-orang Nasrani ya, perang salib di Mesir maupun di Syam ya. Wa ma'al musyrikin, juga peperangan mereka melawan orang-orang musyrik minat Turki ya, dari bangsa Turki ya. Romawi Timur ya kan, Konstantinopel. Wa ma'azzana dikoh al munafikin, Turki di sini juga berpengertian Mongol, Tartar ya, karena mereka satu suku bangsa besar. Wa ma'azzana dikoh al munafikin juga peperangan mereka melawan orang-orang zindik, orang-orang munafik. Minad dakhilina fi rafidhah wa ghairihim, orang-orang zindik, orang-orang munafik yang masuk ke dalam agama rafidhah dan selain rafidhah. Kal ismailiyah, seperti Syiah Ismailiyah yang pernah mendirikan negara di Mesir ya, berkuasa hampir 200-300 tahun. Apa taulah Fatimiyah. Wa nahwihim minal qaramithati, dan selain mereka dari kelompok Qaramithah, sudah sering kita ceritakan ya, Qaramithah ini Syiah ekstrim yang pernah meruntuhkan Ka'bah, mencungkil Hajar Aswad, kemudian menimbun sumur Zam-Zam dengan ribuan mayat jamaah haji gitu. Dia yang mengutar-atirkan dunia Islam ya. Hijaz, Najd, gitu. Dia berkuasa, punya kerajaan di Saudi bagian timur, di Qatif dan Bahrain, di Isyak gitu, ya. Peperangan kelompok yang di Syam dan Mesir ya, melawan musyrikin tadi, melawan Nasrani, Salibis Eropa dan lain sebagainya, termasuk melawan Qaramithah, Ismailiyah, Rafidhah dan lain sebagainya, ma'rufatun, sudah sangat terkenal, ma'lumatun, sudah diketahui, qadiman wa haditsan, baik pada masa dahulu maupun sekarang. Wal izzul ladzi lil muslimina bi masyariqil ardi wa magharibaha huwa bi izzihim, kemuliaan kaum muslimin di belahan bumi timur maupun barat, huwa bi izzihim, adalah atas karena kemuliaan mujahidin di Syam dan Mesir tadi. Wa li hadza lamma huzimu sanata 99 dakhala ala ahli al-islami minadh dhulli wal musibati fi masyariqil ardi wa magharibiha ma la ya'lamuhu illallah. Oleh karena itu, ketika mujahidin tadi di Syam dan Mesir mengalami kekalahan tahun 699 Hijriah, kekalahan di Syam ya, ketika melawan Tartar. Ketika mujahidin di Syam dan Mesir ini kalah perang melawan Tartar tahun 699 di Syam, maka dakhala ala ahlil islami minadh dhulli wal musibati fi masyariqil ardi wa magharibiha, maka kaum muslimin di belahan bumi timur maupun barat mengalami kehinaan dan musibah. Ma la ya'lamuhu illallah, ya, di mana saking besarnya musibah tadi hanya Allah yang tahu sebesarnya seperti apa. Wal hikayatu fi dzalika katsiratun laisa hadza mawdi'uha, ya, mawdi'aha. Cerita tentang hal itu sudah sangat terkenal ya, banyak, tapi tidak saya sebutkan di sini, kata begitu ya. Intinya disebutkan mujahidin ya, yang pada zaman beliau hidup di Syam dan di Mesir selama ratusan tahun, mereka lah yang berjihad melawan Rafidhah, Ismailiyah, Qaramithah. Mereka juga yang 200 tahun berperang melawan tentara Salib, dan mereka juga yang puluhan tahun berjihad melawan Mongol, melawan Tartar. Beliau sebutkan mereka inilah yang pada zaman beliau hidup adalah orang-orang yang paling layak untuk disebut Ta'ifah Mansurah. Kemudian pada baris-baris berikutnya disebutkan bagaimana kondisi Hijaz ya, Hijaz itu sudah rusak, bagaimana Yaman, Yaman sudah lemah, daerah-daerah lainnya satu persatu, bagaimana Afrika, oh Afrika didominasi oleh orang-orang barbar yang sudah pada kembali kepada kesyirikan mereka. Jadi andalannya umat Islam itu adalah Mesir dan Syam yang berjihad ya. Fahada wa ghairuhu mimma yubayyinu anna hadhihi al-isabata allati bi Syam wa Misr fi hadzal waqti hum katibatul Islam. Ini semua dan lainnya menjelaskan bahasanya kelompok yang di Syam dan di Mesir pada waktu sekarang ini adalah katibatul Islam, adalah pasukan Islam. Wa izzuhum izzul Islam. Kalau mereka mulia maka Islam juga akan mulia. Wa dzulluhum dzullul Islam. Kalau mereka hina maka Islam juga akan hina. Kalau istaula alaihi mutataru lam yaqalil Islam izzun. Seandainya Tatar mengalahkan mereka, maka Islam tidak akan lagi punya izzah. Wala kalimatun aliyah, tidak akan memiliki lagi kalimat yang tinggi. Wala qa'ifatun zahiratun aliyatun yaqabuha ahlul ardi tuqatilu anhu. Dan tidak akan ada lagi kelompok umat Islam yang menonjol, yang kuat, yang ditakuti oleh penduduk bumi. Pada intinya disebutkan begitu ya. Nah ini beliau bersaksi pada zaman beliau hidup orang-orang Syam dan yang Mesir ya, yang ratusan tahun berjihad ini adalah manusia umat Islam yang paling layak untuk disebut ahlus sunnah wal jamaah, untuk paling layak disebut Taifah Mansurah. Disebutkan kalau mereka ini kalah perang maka umat Islam tidak akan punya izah lagi. Tapi kalau kita kaji ya, sebenarnya akidah mereka itu seperti apa? Nah kalau kita baca sejarah, akidah mereka apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah. Nah 100% ahlus sunnah. Buktinya apa? Buktinya 3-4 kali ya kan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah masuk penjara bukan karena memerangi Tartar, tapi karena berdebat masalah akidah ini. Beliau karang akidah wasfiyah, bikin beliau masuk penjara. Karena perdebatan beliau dengan para qadhi, para mufti negara yang memang orang-orang Asy'ariyah. Beliau berdebat, masuk penjara lagi, ngarang apa? Akidah Hamawiyah. Lagi-lagi ini masalah asma wa sifat. Masuk penjara gara-gara apa? Kasus fatwa talak. Kamu tak talak, kamu tak talak, kamu tak talak, itu jatuh 3-1. Masuk penjaranya 3-4 kali itu karena kasus-kasus begitu. Bukan karena melawan rezim pemerintah, tapi karena selalunya perdebatan ya, kalau tidak akidah fikih ya, dengan para ulama, qadhi, mufti pada zaman begitu, yang semuanya baik mereka Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah maupun Hanabilah itu orang-orang Asy'ariyah rata-ratanya ya. Bagaimana di Mesir ya, beliau berdebat dengan qadhi apa Ibnu Makhluk ya. Di Syam juga begitu, yang masuk penjara berkali-kali itu karena perdebatan beliau dengan orang-orang Asy'ariyah ini. Sampai ada ya kan, di Majmu' Fathawa Bisikah kalau tidak salah ya, bagaimana ada dialognya, ada pengadilan beliau karena mengarang akidah wasithiyah itu misalnya. Nah ini wajib dunia kemulah ya, bukan berarti ketika orang disebut Taifah Mansurah itu kemudian 100% dia benar sampai pada akidahnya sekalipun ya. Tapi beliau akui ya mereka inilah, ini ialah yang terbaik zaman kita hidup ini. Mau tidak mau diakui, kalau tidak ada mereka itu jangankan umat Islam ya, sejarawan Eropa itu mengakui kalau tidak ada kemenangan umat Islam dalam perang Ainul Jalut tahun 659. 3 tahun ya setelah Baghdad runtuh itu, maka Tartar itu bukan hanya menyapu dunia Islam, tapi Tartar akan menyapu Eropa Barat. Kenapa? Karena kalau dia menang perang di Ainul Jalut itu, dia akan masuk Mesir, dari Mesir itu nanti sampai ke Maroko sana, nanti nyebrang ke Spanyol. Dan di muka bumi hari itu tidak ada pasukan yang seganas ya, yang bisa menahan keganasan Tartar ya, sampai Eropa sana ya, sampai Rusia, sampai Amerika, diobrak-abrik semuanya oleh Eropa Timur ya, diberabrik oleh setan. Tapi inilah ya, walaupun orang itu ya kualitas terbaik zaman itu ya begitu. Ya, makanya disebut paling layak menjabat gelar Taifa Mansurah. Tapi ya begitu ya, ada, bukan berarti kemudian dia maksum, semuanya benar ya. Oh, kamu jiannya tidak benar, kamu Asy'ariyah. Tidak begitu ya. Inilah insafnya para ulama kita ya. Dia melihat, tidak ada yang lebih baik dari yang terbaik zaman rusak itu ya ini. Dan beliau jiannya juga bersama mereka ya, dalam perang tahun, disebutkan di sini kekalahan telak umat Islam ya, pada tahun 699 ya. Dan beliau ikut perang pada tahun 702 ya, perang Sakhab ya. Sakhab ya, biasa juga disebut perang Marat Sofar ya. Di situ umat Islam memukul balik Tartar ya, dan dikisahkan sejak 702 itu dan seterusnya ya, Tartar belum pernah menang terhadap kaum muslimin di Syam ya. Pukulan balik yang mungkin pengaruhnya sama besarnya dengan pengaruh perang Ainul Jalut sendiri ya. Tapi Iman Fidin dan Kebuah ini pelajaran bagi kita ya. Kadang orang disebut Taifah Mansurah, sementara pada dia ada satu dua kekeliruan, baik akidah, ibadah, akhlak, mungkin muamalahnya ya. Dan itu tidak menghalangi dia untuk disebut Taifah Mansurah. Dan tentunya juga tidak boleh menjadikan dia puas diri. Sudah, kita sudah Taifah Mansurah, maka kita tidak perlu mengkaji semua aspek kita ini sudah selaras belum dengan kebenaran Islam. Tidak begitu ya. Kita berkata ya, hari ini di Suryatun hewan-hewan kita cerita ke sana ya kan. Ya mayoritasnya Suriah itu penduduknya ya NU di Indonesia itu. Mayoritasnya kalau enggak Syafi'iyah, Hanafiyah. Kalau enggak dia bermadzhab Syafi'i, maka dia bermadzhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi kuat karena dia didukung oleh Daulah Utsmaniyah pada zamannya. Tapi mazhab Syafi'i kuat ya, karena pada masa itu Salahuddin Al-Ayubi ya, Daulah Ayubiyah itu mazhabnya Syafi'i. Nah ini, dan Asy'ariyah ya, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, karena itu adalah akidah yang disebarluaskan secara resmi oleh Daulah Utsmaniyah pada masa mereka berkuasa di Syam. Nah Iwan Ibn dan Kemulah, ini pelajaran bagi kita ya. Kadang orang disebut Taifah Mansurah, tapi pada dia satu dua kekeliruan ya. Dan tidak menghalangi dia untuk disebut Taifah Mansurah, sebagaimana juga tidak menghalangi dia untuk harus terus belajar memperbaiki diri. Nah kita dalam hal ini berusaha untuk itu, bagaimana bisa dapat Taifah Mansurah, tapi juga bagaimana terus paling benar ilman wa amalan wa jihadan tadi. Wallahualam. Demikian yang kita baca untuk malam hari ini. Mungkin akan kita lambat, tidak apa-apa ya, kita mengkajinya. Nah, saya serahkan kepada pembacara. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira atas pemaparan dari halaman kedua dari Al-Hukmu ala jinsi surat wadual, dan kita masih membaca, mengkaji tamhid atau pendahuluan yang ditulis oleh Abu Turab Al-Janubi hafizahullah ini, dan cukup menarik, dan karena ini berisi pendasaran-pendasaran juga ya, bagaimana kita memahami realita hari ini, di mana kita ini sebenarnya banyak memegangi, meyakini konsepsi-konsepsi pemahaman yang sebenarnya ada di antaranya yang perlu dikoreksi, ditinjau kembali. Jadi tidak semuanya keliru, karena tadi disebut memang secara global prinsip-prinsip yang dipegangi oleh gerakan Salafi Jihadis ini sudah benar. ya, sudah benar. Akan tetapi ada beberapa persoalan-persoalan yang sebenarnya itu sebenarnya bukan persoalan-persoalan yang sudah final atau tadi qat'i tadi ya, tetapi dia persoalan-persoalan yang masih membuka ruang untuk masing-masing ulama itu bisa saja berbeda pendapat. Nah inilah pada sisi ini yang perlu kita perhatikan. Dan juga buku ini sebenarnya membahas perkara-perkara yang pada ranah ini tadi, yaitu perkara-perkara yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena apa? Karena sisi daripada pengetahuan mereka terhadap fakih yang berbeda-beda juga. Mungkin untuk malam hari ini juga belum kita buka pertanyaan karena masih berupa pendasaran-pendasaran. Mudah-mudahan nanti ketika masuk kepada poin-poin tabik daripada penjelasan Syekh Atiatullah sendiri, nah di situ kita usahakan untuk kita akan buat dialog dan diskusi yang lebih hangat. Dan juga kepada ikhwan yang sudah mendapat fotokopian secara gratis untuk dikaji, terutama footnote-footnote yang sudah di yang ada itu, supaya nanti ketika masuk pada sesi tanya jawab bisa berkontribusi juga, ikut turun tembok mana yang belum dipahami dan dimengerti, kita coba diskusikan dalam forum ini gitu. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.